Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يُصِلْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin, ikhwah, saudara-saudara sekalian, dan juga akhwat, saudari-saudari rahimakumullah, kita akan membahas kitab ini, Sahabat Aqidatus Salaf. Bagi yang belum mendapatkan bisa mengambil dari panitia yang sekarang membagikan ya. Ini dibagikan dengan cuma-cuma ya, silahkan, tapi diharapkan satu orang mengambil satu saja biar terbagi secara merata karena jumlahnya terbatas, khususnya yang depan ini. Yang depan ini datangnya lebih awal, mungkin lebih berhak. Sudah bisa ya, nanti yang lain bisa ngopi sendiri ya. Jadi sebenarnya kita pesan banyak, tapi waktunya yang tidak memungkinkan, sehingga hanya bisa terkopi yang sebanyak jumlah yang ada sekarang. Jadi itu sampai teman kita yang ngopi ini sampai ngelembur semalaman untuk bikin buku ini, untuk menggandakan buku ini. Jadi mohon maaf bagi yang belum mendapatkan. Paling tidak nanti bisalah menulis, karena ini akan kita coba rangkum. Kita akan coba membahas bersama kitab ini atau kutayyib ini, buku kecil ini, kitab kecil ini ya. Kita rangkum poin-poinnya sehingga bisa ditulis nanti. Dan kita akan telaah bersama, kita akan coba fahami bersama poin-poin inti-inti yang termaktub dalam kitab ini. Kitab ini adalah kitab Sabatu Aqidatis Salaf wa Salamatuha minat Taghayyurat. Ya, teguhnya akidah salaf dan selamatnya dari perubahan. Ya. Yang intinya adalah akidah salaf. Yang itu adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh para sahabat. Oleh para sahabat mereka amalkan, mereka terapkan, kemudian mereka ajarkan kepada generasi selanjutnya, para tabi'in. Para tabi'in mempelajari, mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in seperti itu juga mengajarkan kepada selanjutnya, dan sampai terus dijaga oleh para ulama. Mereka rumuskan, mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka, kemudian mereka ajarkan kepada generasi selanjutnya sampai kepada kita semuanya dalam keadaan yang sama. Terus solid, terus teguh, tidak tergoncangkan dengan apapun. Dan selalu selamat, bersih, murni dari segala hal yang akan merubahnya. Jadi akidah salaf yang kita pelajari itu akidah yang fresh, segar. Kalau istilah bahasa Arabnya adalah ghadan tarigan, seperti ikan yang barusan diambil dari air, ya, dalam keadaan masih hidup. Ya. Artinya inilah akidah salaf murni. Apa yang kita pelajari masih sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang membedakan ma'asyarul muslimin antara akidah salaf yang selama ini kita pelajari dengan akidah-akidah yang bikinan manusia, atau mungkin akidah yang sedikit juga mengambil dari salaf tapi dicampuri oleh akal-akal manusia. Meskipun kitab ini kecil, tapi sungguh sangat bermanfaat bagi kita, dan ini akan meneguhkan kita, ikhwah sekalian, untuk terus istiqomah, komitmen di atas sunnah ini, terus istiqomah mempelajari akidah salaf yang selama ini kita pelajari. Dan kita semakin yakin, ya, semakin yakin akan kebenaran manhaj salaf, kekuatan manhaj salaf, dan itu bukan hal yang baru. Kita hanya menerima dari ulama-ulama sebelum kita. Ulama-ulama sebelum kita menerima dari ulama-ulama sebelumnya, terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, dan para sahabat menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa baca semuanya. Kita akan baca sebagian-sebagian saja, ya. Karena waktunya yang mepet, waktunya yang tidak memungkinkan. Paling tidak inti isi dari kitab ini telah kita ketahui, ya. Telah kita ketahui, dan untuk yang ingin lebih memperdalam lagi bisa membacanya sendiri atau mungkin membacakannya kepada para asatid, ya, para asatid untuk minta dijelaskan dan seterusnya. Apa yang akan kita pelajari adalah poin-poin yang terpenting saja. Ikhwah sekalian rahimakumullah, silakan buka dalam lembaran terakhir dalam Al-Fahrus, daftar isi. Ini biasanya perbedaan antara kitab berbahasa Arab dengan yang berbahasa Latin. Itu kalau kitab yang berbahasa Latin itu daftar isinya biasanya di depan, tapi kalau kitab berbahasa Arab itu daftar isinya di belakang. Silahkan lihat di yang paling belakang, Al-Fahrus atau daftar isi. Kita akan baca daftar isi dulu sehingga kita bisa mengetahui secara global isi dari kitab ini. Di sini ada Al-Fahrus, yaitu daftar isi, kemudian Al-Maudhu. Terkopi enggak? Ada? Iya. Coba sebaliknya, terakhir enggak? Halaman terakhir, terakhir sekali. Sebaliknya? Iya. Jadi di sini ada Al-Maudhu. Maudhu itu adalah pembahasan, kemudian As-Safhah itu adalah halaman. Yang pertama Al-Muqaddimah, yaitu pendahuluan, itu halaman ketiga. Di bawahnya lima adalah inayatu bil aqidatis sahihah. Itu pembahasan mengapa, lima adalah mengapa, al inayah, perhatian, bil aqidatis sahihah, dengan akidah sahihah. Kenapa kita harus memperhatikan, mempelajari, mengutamakan akidah yang sahih, akidah yang benar. Itu semuanya sebenarnya masih pendahuluan. Nah, kemudian asbabu tsabatil aqidati fin nufus. Ya. Sebab-sebab teguhnya akidah dalam jiwa-jiwa. Artinya, mengapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf ini bisa teguh diyakini oleh orang-orang yang mempelajarinya? Dan terus menerus mereka istiqomah komitmen seperti itu sampai sekarang ini. Yang pertama adalah al-i'tisamu bil kitabi was sunnah. Karena akidah ini adalah i'tisam, berpegang teguh bil kitabi dengan kitab was sunnati dan sunnah. Karena akidah salaf itu adalah berpegangan kepada Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, i'tiqadus salaf annal kitaba was sunnata mustamilani. I'tikadnya para salaf. Siapa salaf itu? Salaf secara bahasa pendahulu kita. Yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat yang mereka berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang komitmen dengan ajaran mereka. Selanjutnya, mereka itu punya etikat annal kitab wa sunnata mustamilani. Kitab dan sunnah itu adalah menyeluruh semuanya. Artinya tidak ada apapun kecuali sudah diatur oleh Al-Quran dan sunnah. Maka siapapun yang mengambil dari Al-Quran dan sunnah secara sempurna, Islamnya telah sempurna. Dan keyakinan ini adalah menunjukkan bahwasannya akidah itu cukup diambil dari Al-Quran dan sunnah dan selesai. Apa yang ada di Al-Quran dan sunnah diambil, apa yang tidak ada itu tidak boleh dimasukkan ke dalam ajaran akidah. Kemudian yang ketiga, ar-ruju' ilal kitabi wa sunnati fi halil khilaf. Mengembalikan, ar-ruju' mengembalikan ilal kitabi kepada kitab wa sunnati dan sunnah fi halil khilaf, pada saat terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, mana yang benar dari sekian pendapat ini? Yang benar adalah balikan dulu kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang benar. Yang ketiga. Yang keempat, salamatul fitrah. Selamatnya fitrah. Apa maknanya? Fitrah adalah pembawaan setiap manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada saat dia lahir. Jadi setiap manusia itu lahir dalam membawa fitrah bersih, lurus dalam akidah. Nah itu akidah salaf ini terus menjaga fitrah pembawaan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Adapun akidah yang lain itu memelencengkan dari fitrah. Maka nanti ada selanjutnya, ya. Nanti ya, setiap kita semakin dalam mempelajari akidah salaf ini, semakin sejuk hati kita, semakin mantap dan semakin yakin. Kenapa? Karena itu sesuai dengan pembawaan kita yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dalam fitrah tersebut. Jadi fitrahnya terjaga. Yang kelima, sihatu uqulihim. Salaf itu adalah sihatu, sehatnya uqulihim, akal-akal mereka. Mereka menggunakan akal sehat dalam, nanti penjelasannya ya lebih detail insya Allah kita bahas, dalam memahami akidah itu. Dalam memahami akidah menggunakan akal sehat. Kemudian yang keenam, yajibul itmi'nanu li hadhihi al-aqidah. Itu sebenarnya yang lebih tepat, yajibul itmi'nan. Atau bisa juga dimaknai yajibul itmi'nan itu akan pasti akan mendatangkan ketenangan li hadhihi al-aqidah, dengan akidah ini. Ya, artinya ketika akidah kita itu adalah belajar akidahnya salaf, itu hati itu tenang, tenang, tidak ragu, tidak khawatir, tidak ada rasa takut. Karena inilah yang benar dan inilah sesuai dengan fitrah kita. Dan begitu mudah. Nabi mengajarkan akidah ini begitu mudah. Kemudian Yang ketujuh, al-irtibat bifahmi sahabati wa man tabi'ahum, yaitu bergantung atau ada keterikatan dalam akidah ini dengan pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jadi akidah itu bukan bikinan kita sendiri, juga bukan bikinan ulama-ulama, tapi adalah warisan pemahaman dari para sahabat. Selalu saja pemahaman Al-Quran, pemahaman sunnah dikembalikan dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami akidah ini, atau para sahabat memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah ini, maka nanti akan sama akidah yang sumbernya sama. Kemudian at-tawassutu yang ke-8, wal-i'tidal. At-tawassut adalah pertengahan, wal-i'tidal adalah seimbang. Pertengahan dan seimbang, ya, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Kemudian yang ke-9 adalah adamu taqdimil aqli 'ala naqli, tidak mengedepankan akal di atas dalil. Al-aqlu itu akal, an-naqlu itu adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah, ya. Jadi akal sehat yang tadi sihatul qulihim, akal sehat mereka itu maknanya adalah akalnya mereka para salaf itu adalah sehat, yaitu mengikutkan akal mereka dengan mengikutkan akal mereka kepada dalil-dalil yang benar dari Al-Quran dan sunnah. Maka ketika ada pendapat, suatu pendapat yang kelihatannya berbeda dengan Al-Quran dan sunnah, selalu yang dikedepankan adalah Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang ke-10, husnus silati billah, ya, baiknya dia dalam berhubungan dengan Allah. Jadi akidah ini perbedaan juga antara akidah salaf dengan akidahnya orang-orang filsafat, bukan hanya dalam wawasan saja, bukan sekedar doktrin saja, bukan sebagai wacana saja, tapi berpengaruh dalam jiwa, berpengaruh dalam ibadah, ada bekasnya dalam akhlak, berpengaruh dalam kekhusyuan, berpengaruh dalam khusyuknya dia sholat, berpengaruh dalam ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat berdoa, di situ ada unsur akidahnya. Saat minta kepada Allah ada unsur akidahnya, saat berzikir ada unsur akidahnya, saat sholat ada unsur akidahnya. Akidah ini yang dipelajari semakin mempererat orang yang pelajari ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, al-yaqinut tam bihadzal mu'taqad, keyakinan yang penuh dengan i'tikad ini, dengan akidah ini. Jadi setelah mempelajari, yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ini cara yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Apa yang diberitakan Allah dalam Al-Quran, apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, itu diterima sepenuhnya. Tidak ada penyangkalan sedikit pun, tidak ada penolakan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW mutlak benarnya. Sudah, yakin, selesai. Apalagi berkaitan dengan akidah. Akidah ini masalah, kebanyakan adalah masalah yang gaib. Akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Akidah tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, akidah tentang hal-hal yang gaib, akidah tentang hari akhir, akidah tentang alam barzah, hal-hal yang gaib. Sedang yang mengetahui yang gaib secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang menerima pengetahuan tentang yang gaib langsung dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah benar dalam perkataannya. Maka kita yakin apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah mutlak benarnya. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah al-i'tiqadu bi anna al-imana billahi wa asma'ihi wa sifatihi wal yawmil akhir mimma ja'a bihil wahyi. I'tiqad, keyakinan bahwasanya keimanan terhadap Allah, yaitu zat Allah, dan juga nama-namanya dan sifat-sifatnya serta hari akhir itu adalah dari wahyu. Ya, kita mengimani Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, zatnya, dan juga mengimani hari akhir itu semuanya adalah dari wahyu, mengikuti wahyu. Yang ke-13, wuduhul aqidati wa bu'tuha 'anil ghumud. Wuduhul aqidah, jelasnya akidah salaf ini jelas, ya, gamblang. Wa bu'tuha 'anil ghumud, dan jauhnya dari hal yang pelik. Mempelajari akidah salaf itu begitu mudah, gamblang, jelas, tidak perlu kepada hal-hal yang susah seperti para filosof untuk meyakinkan seseorang akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Butuh sekian dalil, bahkan kalau kita baca kisah-kisah mereka butuh sampai kepada 100 dalil, semuanya dari akal. Dia mengatakan bukti adanya Allah lah seperti ini. Lama sekali dia jelaskan, 1, 2, 3 sampai 100. Nah, susah. 5 aja kita ngapalkan susah. Tapi akidah salaf itu sudah fitrah. Semua orang dalam hatinya itu adalah meyakini adanya Allah, tinggal itu diluruskan dan dijaga, selesai. Ya. Maka akidah salaf ini begitu mudah. Dan antum kalau pelajari bab-bab masalah akidah, ya, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, kita belajar akidah wasithiyah, akidah kemudian akidah tahawiyah dan seterusnya, begitu mudah sekali kita pelajari. Berbeda dengan akidah-akidahnya para filsafat dan akidah yang bukan dari salaf, susah. Kemudian yang ke-13 atau yang ke-14, al-i'tiadu bihali ahli al-ahwa'i qadiman. Al-i'tiad itu mengambil ibrah, mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran dari hali ahli al-ahwa'. Keadaan ahlul ahwa', orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka qadiman dulu. Jadi zaman dulu ada orang-orang yang akidahnya itu bukan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tapi dari filsafat, dari keyakinan orang-orang Yunani, atau dari akal mereka masing-masing. Ya, ternyata keadaannya mereka mengenaskan di akhir hidupnya. Nanti akan kita baca di antara kisah mereka. Bukannya semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bingung. Ini yang benar yang mana? Sekian banyak pendapat, akal ini beda, filosof ini beda, filosof ini beda. Yang diikuti yang mana? Sedang selalu saja fitrah pembawaannya, fitrah dia itu selalu mengingkari, hati nuraninya mengingkari. Ya. Nanti akan kita bahas. Hasilnya mereka yang mempelajari akidah bukan dari salaf, bukan menerima dari akidah salaf, itu ya bingung aja, enggak ada hasilnya akhirnya. Dan mereka sampai ada yang cemburu, iri ketika melihat ada nenek-nenek lewat. Dia bilang, "Sudahlah, akidah saya ini saya bingung. Akidah saya ikut seperti dia, nenek-nenek ini. Sudah saya mau ikut seperti dia. Iya. Karena nenek-nenek ini kalau mempelajari akidah salaf gampang. Diberitahu Allah seperti ini. Ikut. Selesai kan. Al-Quran seperti ini. Ikut. Nabi Muhammad seperti ini. Ikut. Sudah. Sampai meninggal dunia dalam keadaan yakin kepada Allah. Hatinya tenang. Ya semakin khusyuk. Ikatan dia kepada Allah begitu kuat. Enak. Kalau filsafat, ya Allah gimana ya? Allah seperti apa ya? Terus dipikir-pikir. Enggak selesai, enggak akan ketemu. Maka di antara mereka ada mengatakan, as-salamatu ala man kana aqidatil ajais. Keselamatan itu ada orang yang akidahnya akidah seperti nenek-nenek. Sudah diberitahu Al-Quran dan sudah ngikut aja selesai. Ya. Dari hal ini, para orang-orang ahlu sunnah wal jamaah mengikuti akidah salaf itu bisa mengambil ibrah. Ya, bisa mengambil ibrah. Etiat bahwasannya kalau mengambil akidah dari selain akidahnya salaf itu yang ada hanyalah kebingungan. Enggak sampai kepada akidah yang benar. Kemudian yang ke-15, ittifaqul kalimah wa adamut tafarruq. Ittifaqul kalimah, ya bersatunya kalimat, bersatunya pendapat, wa adamut tafarruq dan tidak terpecah belah. Ya. Jadi akidah salaf itu semenjak zaman sahabat sampai sekarang sama. Antum belajar akidah di Indonesia, akidah salaf di Indonesia dengan yang di Arab sama. Dengan di negara-negara yang lain sama. Kenapa? Karena sumbernya sama. Itu masyarakat muslimin ya. Sebab-sebab bagaimana akidah salaf ini bisa teguh, bisa solid dan murni dari perubahan. Apa yang kita pelajari sampai sekarang adalah seperti apa yang dipelajari oleh para sahabat. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan, yang Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim untuk terus murni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Dan juga ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama Islam ini. Kalau sudah sempurna maka kita tinggal ngikut saja. Yang ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Maka orang Yahudi dan Nasrani itu begitu iri sebenarnya dengan agama Islam sudah sempurnakan ini. Demikian juga Rasulullah SAW menyatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan dibawa dalam setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Adil ini adalah maknanya dia soleh dan dia mempunyai ilmu dan dia bisa dipercaya. Ini yang membawa agama Islam dalam setiap generasi. Ini adalah para ulama ar-rasikhin yang teguh di atas kebenaran. Itu yang membawa ilmu ini. Dalam setiap generasi mesti ada ulama yang sifatnya seperti ini. Mereka itu yanfunahu tahrifal ghalin, yang akan melindungi, menjaga ilmu ini, yaitu syariat Islam ini, dari tahrifnya orang-orang yang melampaui batas. Tahrif itu melencengkan. Seharusnya seperti ini, dirubah seperti ini. Seperti ini, tanpa dalil namanya tahrif. Itu dijaga sehingga tidak akan berubah. Wantihal mubtilin, orang-orang yang ingin menolak, merusak agama Islam ini, ya, juga dicegah, ditahan oleh para ulama ini. Wa ta'wil jahilin, dan takwilnya orang-orang bodoh. Orang bodoh ingin mentakwili syariat Islam dengan akal mereka yang bodoh. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Maka akan terus dalam setiap generasi itu ulama akan ada, dan terus memberitahukan kepada umat ini akidah yang benar, walaupun mungkin tidak banyak, ya, walaupun tidak banyak, tapi akan terus ada. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haqqi hatta ya'tiya amrullah. Ini ada berapa lafad, di antara lafadnya ini yang pendek, akan terus, akan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka itu selalu menang di atas kebenaran sampai datang hari kiamat. Jadi umat Islam ini, umat Rasulullah SAW itu tidak akan terputus dari sekelompok yang berada di atas kebenaran. Ia akan selalu ada. Jumlahnya suatu saat banyak, suatu saat mayoritas, suatu saat mungkin lebih sedikit atau mungkin minoritas, tapi tidak akan terputus, selalu ada dalam setiap zaman sampai nanti hari kiamat. Inilah orang-orang yang komitmen di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam pembahasan kita merekalah ini yang berpegangan dengan akidahnya salaf, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengatakan, kenapa kok kita katakan salaf, salaf, akidah salaf? Ya ini yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau dikatakan akidah dari Al-Quran dan Sunnah, semua mengaku akidah kita juga Al-Quran dan Sunnah. Tapi masalahnya bedanya, yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahamannya salaf. Sahabat tabi'in dan orang-orang yang istiqomah di atas ajaran mereka. Kalau yang lain ya betul, dasarnya Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman sendiri atau pemahaman pemimpinnya atau pemahaman imamnya dan seterusnya, bukan pada pemahaman salaf. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita akan baca mukaddimah. Silakan buka halaman ketiga. Sekali lagi, kita tidak akan baca semuanya, tapi kita akan ambil beberapa paragraf saja yang itu sudah mewakili dari paragraf yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat kesudahan yang baik itu harus diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ingat, ini bukan ucapan biasa. Wal aqibatu lil muttaqin ini adalah diambil dari Al-Qur'an. Wal aqibatu lil muttaqin, yaitu akhir kesudahan yang baik itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi saat bagaimanapun keadaan orang muttaqin itu selalu nanti kesudahannya itu baik. Ya. Kesudahan selalu baik. Walaupun dia meninggal dalam keadaan terbunuh. Siapa yang mengatakan bahwa kepatuhan muttaqin ini dalam kisahnya tukang-tukang sihir Fir'aun yang masuk Islam beriman kepada Nabi Musa. Ya, wal aqibatu lil muttaqin. Mereka terbunuh oleh Fir'aun. Tapi terbunuhnya mereka dalam keadaan syahid. Ya, dan itu adalah kesudahan yang baik bagi mereka. Dan setelah itu mereka tidak akan mendapatkan kesakitan lagi. Justru akan terus mendapatkan kebahagiaan. Para Rasul akhirnya selalu baik. Walaupun awalnya ada pertempuran, ada permusuhan, dakwah yang susah, akhirnya tetap akhir yang baik selalu diberikan pada orang yang bertakwa. Ya, itu terus sampai hari kiamat itu sudah menjadi sunnatullah. Selalu saja orang bertakwa itu kesudahannya adalah baik. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala imamil mursalin. Semoga tetap diberikan kepada imamil mursalin, imamnya para rasul, nabiyina Muhammadin, yaitu nabi kita Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya. Amma ba'd, adapun setelah itu. Setelah apa ini? Setelah membaca hamdalah dan salawat. Fa inna, antum perhatikan. Jadi setiap setelah selesai alhamdulillah rabbil alamin wassalatu alhamdulillah dan salawat, selalu ada amma ba'du. Artinya adapun setelah itu, yaitu adapun setelah hamdalah dan salawat. Selalu setelah itu ada fa-nya. Fa'ul jawab. Fa, jawaban dari amma. Ya. Silakan buka di mana saja, kalau sudah amma ba'du nanti ada fa. Di sini juga seperti itu, fa inna. Ya. Adapun setelah itu, maka sesungguhnya lil aqidatil islamiyatis safiyatin naqiyah, bagi akidah islamiyah as-safiyah yang murni an-naqiyah yang bersih, al-mutalaqqata yang diambil diterima minal kitabi was sunnah, dari kitab dan sunnah, maka natan mempunyai makanah, kedudukan aliatan yang tinggi, warofi'atan yang luhur, fiddin dalam agama. Akidah Islamiyah, akidah Islam yang murni, yang bersih, yang diambil dari kitab dan sunnah, itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia dalam agama. Bal inna manzilataha, bal bahkan inna manzilataha, semuanya kedudukannya fihi dalam agama itu adalah manzilatul asasi, seperti kedudukan asas, yaitu pondasi, minal bunyani, dari suatu bangunan. Ya, bangunan tanpa pondasi akan roboh. Demikian juga agama tanpa akidah yang sahihah, yang murni juga akan roboh. Wal qalbi minal jasad, seperti kedudukan hati terhadap jasad, atau lebih tepatnya adalah jantung, ya, jantung dari jasad. Jantung itu biasa kita semakan dengan hati. Nah, yang pas adalah qalbun itu jantung. Wal asli minas syajarati, dan seperti kedudukan akar pada pohon. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala, berfirmanlah Allah, Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, alam tara kaifa daraballahu mataran kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Bukankah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, itu seperti kasyajaratin, seperti pohon, thayyibatin yang baik, keadaan pohon tersebut, pohon yang baik, subur, tanpa penyakit, tanpa parasit, yang asluha tabitun, akarnya itu adalah kokoh di dalam tanah, wa farmuha fis sama, dan dahan-dahannya, ranting-rantingnya adalah ke atas, ke langit. Kalimat thayyibah di sini para ulama menafsiri adalah kalimat la ilaha illallah, yang itu adalah inti dari akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kalimat yang thayyibah, kalimat yang bagus, yaitu akidah ini adalah seperti pohon yang bagus, yang akarnya itu adalah menancap di dalam tanah, dan dahannya itu menjulang ke langit. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini juga dalam surat yang sama, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Orang yang akidahnya adalah akidah yang sahih, murni dan bersih, diambil dari kitab dan sunnah, akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian paragraf selanjutnya, fahadha sya'nul aqidati sya'nun azim. Maka inilah keadaan atau perkara akidah adalah sya'nun azim, perkara yang agung. Wa makanatun aliyah, dan kedudukan yang tinggi. Wa manzilatun rafi'ah, dan juga derajatnya yang mulia. Amruha mustaqirun fi nufusi ahliha. Amruha, perkara akidah ini adalah mustaqirun, akan tetap menancap, fi nufusi ahliha, dalam jiwa-jiwa orang yang mempunyainya. Jadi orang yang mempunyai akidah ini, akidah yang betul ini, yang murni ini, dia keyakinannya itu akan kuat, dan kuat menancap dalam jiwanya. Wa kaminun fi qulubi ashabiha, dan akan terus ada fi qulubi ashabiha, dalam hati-hati orang yang memilikinya. Faminha yang talikun, dari akidah inilah mereka bergerak. Wa alaiha yu'awilun, dan kepada akidah tersebut mereka mengembalikan semua permasalahannya. Wali ajliha yunadilun, dan karena akidah ini jugalah dia membela habis-habisan. Yunadilun, membela habis-habisan. Demi akidah ini kalau mau perang, siap perang. Demi akidah. Berjihad, siap berjihad. Ada orang yang ingin merusak akidah ini, kita siap berada di garda terdepan. Ya. Makna yunadilun, ya, membela habis-habisan dengan semua yang kita miliki, kemampuan kita. Sama qadruha fi nufusihim, sama itu menjadi mulia. Sama maknanya menjadi mulia. Qadruha, kemuliaan akidah ini, fi nufusihim, dalam jiwa-jiwa mereka. Kedudukan akidah ini tinggi dalam jiwa-jiwa mereka, orang-orang yang meyakini dengan akidah ini. Ini kedudukannya enggak biasa, tapi tinggi, dimuliakan, mempunyai kedudukan tersendiri. Wa'alat makanatuha fi qulubihim, dan tinggilah kedudukannya dalam hati mereka. Fatamakkanat minhal qulub, dari hal ini. Fatamakkanat, maka akan kuat. Minha, ya, akan kuat menancap dari akidah tersebut hati-hati mereka. Jadi hati-hatinya, ya, hati-hati mereka itu akan kuat memegang akidah ini. Wastaqarrat fin nufus, dan terus ada dalam jiwa-jiwa mereka. Fatarattaba ala dzalika, kemudian terjadilah setelah itu, setelah seperti ini, kemuliaan, memuliakan, sangat memuliakan akidah sahihah ini, kemudian juga menancap dalam hati mereka, perhatiannya besar. Apa yang terjadi setelah itu? Wambana alihi salahun fisuluk, salahun, baik, fisuluk, dalam perbuatan mereka, perbuatannya menjadi baik. Wastiqamatun, dan lurusin manhaj, dalam manhajnya, manhaj itu metode dalam beragama. Watamamun, dan kesempurnaan fil a'mali, dalam amalan-amalan. Wada'bun, dan terus menerus. Alat ta'ati wal ibadah, di atas ketaatan dan ibadah. Jadi ini pengaruh akidah yang dipelajari. Pengaruhnya itu adalah akhlaknya lebih baik. Terus dia terus istiqomah di atas jalan yang benar dalam memahami agama Islam ini. Kemudian amalannya semakin sempurna, ketaatan dan ibadahnya semakin kuat. Waluzumu amrillahi tabaraka wa ta'ala, dan terus menerus berpegang dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini akidah yang akidah salaf seperti ini. Jadi bukan doktrin saja, kemudian bukan wacana saja, hanya sekedar perdebatan, hanya sekedar dogma, selesai di situ. Yang penting ini sudah tahu, selesai. Tidak. Nanti asarnya, pengaruhnya adalah dalam akhlak dia, dalam ibadah dia, dalam ketaatan dia, dalam bagaimana dia semakin tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama, dan setiap kali kanatil aqidatu a'zam, kanat ada aqidah-aqidah ini a'zam, semakin besar. Tamakkunan, dalam menancap fi nufusihim, dalam jiwa-jiwa mereka. Wa aqwa, dan semakin kuat. Istiqraran, ya, juga tertancap fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Kana dzalika, hal ini dafian, sebagai pendorong lahum, untuk mereka. Likulli khairin, terhadap semua kebaikan. Mu'inan, akan menolong lahum, untuk mereka. Ala kulli falahin, mendapatkan keberuntungan. Wasolahin, dan kebaikan. Wastiqamatin, dan istiqamah. Semakin kuat akidah ini, semakin pelajari akidah ini, maka di sini apa? Semakin dia terdorong untuk melakukan kebaikan, semakin dia tertolong untuk mendapatkan keberuntungan, kebaikan secara umum, sholat, dan juga terus terdorong untuk istiqamah. Saya mohon maaf sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kita lewati dua paragraf. Ini semua masih sama. Yang intinya bahwasanya semakin kuat seseorang dalam akidahnya ini, kalau akidahnya ada akidah yang betul-betul murni, akidah dari salaf, semakin mendorong kepada ketaatan. Jadi ada pengaruh baiknya dalam akhlak dia, dalam suluk perbuatan dia, ibadah dia, dan seterusnya. Dan juga nanti dia akan semakin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Kita lompat, kita tinggalkan dua paragraf. Innalil, paragraf selanjutnya, innal aqidat al-islamiyyah as-sahihah as-safiyah an-naqiyah hiya ahammul muhimmat. Sesungguhnya akidah Islamiyah yang sahih, yang safiyah, naqiyah, safiyah murni, naqiyah bersih, hiya ahammul muhimmat, itu adalah perkara yang paling penting. Ya, maka harus kita pentingkan di atas yang lain, dan mempelajarinya adalah pelajaran yang paling penting. Wa akatul wajibat, dan kewajiban yang paling kuat. Wal inayatu biha yambaghi, dan mempelajarinya atau memperhatikannya itu adalah yambaghi an tuqaddama ala kulli inayatin wahtimam. Seharusnya adalah antuqaddam, lebih diutamakan, ala kulli inayatin, di atas setiap perhatian, wahtimamin atau perhatian, sama ya, inayah perhatian, ihtimam juga perhatian. Jadi perhatian terhadap akidah Islamiyah ini harus diprioritaskan di atas perhatian yang lain. Nah, di sini akan dibuktikan. Wa indama nata'ammal, indama, dan tatkala nata'ammal, kita memperhatikan, merenungi, nata'ammal, merenungi sirata salafin al-akhyar, biografi salaf kita yang mulia, rahimahumullahu, semoga Allah merahmati mereka, menyayangi mereka, wa askanahumul jannah, dan masukkan mereka ke dalam surga, wa jazahum anil muslimin, dan semoga Allah membalas mereka atas kebaikan yang telah diberikan kepada kaum muslimin, khairul jaza, dengan balasan yang paling baik. Ya, kalau melihat dari biografi mereka para salaf itu, nara idhama inayatihim bil aqidah. Nara, kita akan melihat bagaimana idhama, keagungan, besarnya, tingginya, inayatihim, perhatian mereka bil aqidah, dengan aqidah, wa syiddati, dan sungguh-sungguhnya ihtimamihim, perhatian mereka biha, dengan aqidah tersebut, wa annahum, sungguhnya mereka, yuqaddimunaha fi kullil ihtimam, lebih memprioritaskan di atas setiap perhatian yang lain, wal inayati min kullil umur, dan perhatian dalam setiap perkara-perkara yang lain, fahiya adhamu matalibihim, maka akidah ini adalah hal-hal yang menjadi tujuan mereka yang paling agung, wa ghayatu maqasidihim, dan tujuan akhir dari maksud-maksud mereka, wa ambalu, yang paling mulia, wa asyrafu, dan paling mulia, ahdafuhum, dari tujuan-tujuan mereka. Wa qad tanawwa'at, dan sungguh telah beraneka ragam inayatuhum, perhatian mereka bil aqidah, dengan aqidah, abara majalatin mukhtalifah. Ya, terlihat perhatian para salaf dengan akidah ini, dengan perhatian yang tinggi itu adalah dilihat dari abara majalatin, berapa majal, berapa bidang, mukhtalifatin, yang berbeda-beda dari segala hal, dari segala bidang, wajuhudin mutanawiah, dan usaha-usaha yang beraneka ragam, wa min inayatihim biha, dan di antara perhatian mereka dengan akidah itu, wa huwa min asbabi hifdhiha wa tsabatiha wa baqaiha, dan ini yang menjadi salah satu dari sebab terjaganya dan teguhnya dan terus eksisnya akidah ini adalah apa, ta'lifuhum fihal mu'allafat, mereka menyusun mu'allafat, kitab-kitab, tulisan-tulisan, an-nafi'ah, yang bermanfaat, wal kutubal mufidah, dan kitab-kitab yang mempunyai faidah, allati tuqarrirul aqidah, yang akan, yang itu menjelaskan atau merumuskan, ya, merumuskan akidah, wa tubayyinuha, dan juga menjelaskannya, wa tuwaddihuha, dan menerangkannya, wa tudzakkiru syawahidaha wa dalailaha, dan memberikan, mengingatkan akan syawahidnya. Syawahid ini adalah bukti-bukti, wa dalailaha, dan dalil-dalilnya. Jadi ketika akidah salaf seperti ini, para ulama salaf itu mereka merumuskan akidah-akidah tersebut. Setelah dirumuskan apa? Disyarah, diberi keterangan. Di antara keterangan tersebut adalah menjelaskan maknanya ini apa. Demikian juga disebutkan dalilnya apa, yang memperkuat hal ini apa, bukti-buktinya apa. Mereka para salaf banyak sekali mengarang masalah akidah. Dan inilah tadi disebutkan di antara faktor bagaimana akidah salaf ini akan terus terjaga. Ya. Kemudian bagaimana akidah salaf ini terus teguh, eksis, enggak hilang. Karena terus para ulama dalam setiap generasi mereka menuliskan dalam kitab-kitab mereka, merumuskannya agar mudah dipahami oleh umat, kemudian menjelaskannya akan akidah tersebut. Kemudian selanjutnya ini masih berbicara masalah penulisan atau mengarang para ulama, salah mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah ini. Ya, mereka dengan kitab-kitab tersebut juga bukan sekedar merumuskan dan memberikan keterangan, tapi juga menjelaskan hal-hal, ini saya ringkas saja, hal-hal yang bertentangan dengan akidah salaf. Contoh adalah ini ada suatu akidah yang diyakini manusia berbeda dengan akidah salaf, mereka jelaskan. sisi perbedaannya mana, sisi kesatannya di mana, kenapa ini dikatakan sesat, bertentangan, dalilnya apa, jelaskan semuanya. Dan juga membantah syubhat-syubhat yang dijadikan dalil. Syubhat itu adalah sebenarnya pendapat yang salah tapi dibikin seperti benar, itu namanya syubhat, sehingga bisa diterima manusia. Itu dijelaskan, itu adalah salah. Walaupun dikatakan benar, walaupun ya dihiasi sedemikian rupa sehingga orang mengikutinya, dijelaskan, oh tidak benar. Menjelaskan syubhat-syubhatnya. Jadi bukan sekedar merumuskan akidah salah saja, tapi juga menjelaskan akidah-akidah yang salah agar manusia tahu bahwasanya akidah-akidah yang tersebar manusia itu sebenarnya adalah salah, sehingga jangan diikuti. Sisi kesalahannya dari mana, disebutkan. Dalilnya apa, disebutkan. Syubhatnya bagaimana, disebutkan. Maka seperti ini mereka, para ulama inilah seperti hadis yang tadi kita dengar, yang membawa ilmu ini dan yang menjaga syariat Islam ini dan menyelamatkan umat dari ketersatan, dan akan selalu ada dalam setiap generasi dari umat ini orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran. Ikhwah sekalian, paragraf selanjutnya saya ringkaskan juga, banyak di sini adalah langsung paragraf selanjutnya, atau kita lompati satu paragraf. Naam, dhalla anha aqwamun. Betul, bahwasanya ada orang-orang yang tidak atau tersesat dari akidah salaf ini. Apa makna tersesat? Tidak mendapatkan akidah salaf ini, melajari akidah-akidah yang lain. Dan banyak orang-orang yang keliru, seharusnya belajar akidah salaf malah belajari yang lain, atau cara belajarnya keliru, atau mungkin belajari tapi keterangannya tidak benar. Karena banyak orang-orang yang belajar akidah salaf tapi dimurad atau muradnya atau pemahamannya ada dengan pemahaman yang salah. Orang-orang ahli bid'ah kadang belajar akidah tahawiyah sama, ya, tapi dipelencengkan karena yang mengajarkannya adalah bukan orang memahami akidah salaf. Nah, akhirnya apa keadaan mereka? Adalah keadaan orang yang mengenaskan. Bagaimana mereka tersesat? Bagaimana mereka yang semula ingin mengenal Allah justru semakin jauh dari Allah? Bagaimana mereka seharusnya semakin dalam imannya semakin baik, tapi justru semakin ragu? Ibadahnya juga semakin kaku, kering, tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kesejukan dengan Islam. Bahkan di akhir hidupnya mereka menyesal dan tidak tahu apa sih sebenarnya akidah yang benar. Ya, selalu dirinya dirundung keraguan. Dengan adanya Allah saja malah ragu. Nanti akan kita baca di antara kisah mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita langsung ke halaman ke-11. Ya, paragraf yang terakhir di bawah, paling bawah. Ini adalah poin-poin, faktor-faktor yang menjadikan akidah salaf itu terus eksis, terus solid, dan tidak mengalami perubahan dari zaman Nabi sampai sekarang. Yang pertama, iqtisamu ahliya bikitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memiliki akidah, yang mempelajari akidah atau yang berkeyakinan dengan akidah salaf ini, mereka itu berpegangan kepada Alkitab dan Sunnah. Jadi akidahnya itu diambilnya dari Kitab dan Sunnah. Coba kalau kita pelajari tentang sifat-sifat Allah, kan semuanya, oh ayatnya seperti ini kita yakini, hadisnya seperti ini kita yakini. Iya kan? Enak sekali kan? Ayat-ayat berkaitan dengan rububiyah Allah sudah jelaskan para ulama, kita yakini. Ayat-ayat berkaitan dengan uluhiyah dijelaskan, dirumuskan atau disatukan para ulama, dijelaskan, kita ikuti. Berkaitan dengan ayat asma dan sifat-sifat Allah, apa yang ada dalam Al-Quran kita pahami, kita ikuti, kita imani, selesai. Sudah. Dalam sunnah Nabi, ketika Nabi menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, imani. Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, langsung imani. Selesai. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah ngambilnya, bukan dari yang selain Al-Quran dan Sunnah. Coba kalau akidah yang lain, antum pernah belajar sifat wajib bagi Allah ada berapa? Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? Sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Ini kok berani-beraninya mewajibkan sesuatu kepada Allah. Allah wajib sifatnya seperti ini loh. Kamu itu makhluk atau khalik? Kok malah mewajibkan kepada Allah wujud kita, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi dan seterusnya. Dari mana ini? Kenapa tidak diambil ayat kemudian imani, tapi malah bikin suatu statement, suatu pendapat, Allah harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah agama ini ngambil dari mana? Jelas kan seperti ini perbedaannya. Itu kita ambil dari akidah Asy'ariyah. Ya. Contoh dari akidah Asy'ariyah. Masih banyak akidah-akidah yang lain. Ngambilnya tidak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau akidah salaf, apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah diyakini. Ya. Maka akan tetap sabat, akan tetap solid. Karena sumbernya terus ada. Dan Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dijaga kemurniannya. Kita baca kalamnya. Atau di sini ada ayat dalam halaman 12. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasuulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi iman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian yakin. Enggak ada rasa menolak, enggak ada keraguan sedikit pun, terima sepenuhnya. Itulah orang-orang yang beriman seperti itu. Dan inilah orang yang mempelajari akidah salaf. Dan inilah bagaimana salaf mengambil akidah dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah berfirman, contohnya saja, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Secara detail Allah menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Itu ada 7 ayat dalam Al-Quran. Satu ayat saja, seandainya cuma satu ayat saja kita beriman, beriman enggak? Kalau Allah itu di atas arsy, beriman. Ini malah 7. Kemudian ditambah dengan syahid-syahid, yaitu ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah itu berada di atas langit. Kemudian sekian banyak lagi ayat-ayat yang lebih banyak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Imani. Ikuti. Tanpa ada keraguan sedikit pun Allah berada di atas arsy. Bagaimana? Kita tidak tahu, Allah enggak beritahu kita. Yang penting Allah menyatakan seperti itu, kita imani, selesai. Para sahabat juga seperti itu. Langsung beriman. Enggak ada yang bertanya, enggak ada yang menolak, enggak ada yang ragu-ragu. Atau seperti filsafat. Kalau antum, saya nukil saya salah satu pendapat seorang filosof. Orangnya terkenal dan mungkin kalau saya sebutkan namanya antum tahu semuanya. Katanya filosof Islam. Sebenarnya enggak ada filosof Islam. Filosof kan ahli filsafat. Filsafat itu bukan dari Islam. Kok kemudian ahli filsafat Islam? Kayak zaman sekarang apa-apa dibikin Islam, ya. HP Islami, lagu-lagu Islami, sampai saya pernah dengar golf Islami. Gak bisa. Ya Islam, ya Islam. Yang bukan Islam jangan dipaksakan untuk jadi Islam. Ya, filosof Islam kan. Dia mengatakan Allah gak mungkin bersemayam di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy itu kan makhluk Allah yang paling tinggi. Ada langit, ya. Di atasnya ada kursi. Kemudian di atasnya ada arsy. Kemudian Allah berada di atasnya. Bagaimana ini? Gak mungkin secara akal, kata mereka. Gak mungkin. Berarti sedang bumi adalah bulat. Jangan diterima, ya. Ini hanya syubhat mereka. Ya. Bumi adalah bulat, nanti orang di bumi yang satu mengatakan Allah di atasnya, bumi yang di bawahnya nanti di sana, di ujungnya mengatakan di atasnya. Terus Allah di mana? Gak bisa diakal dong. Ini filsafat. Akhirnya apa? Mereka menolak. Gak mau mengatakan Allah di atas arasy. Berarti kalau seperti itu bagaimana ya? Enaknya akidah yang benar itu mereka bikin. Maka beda-beda. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ada lagi yang mengatakan Allah di hati. Ada lagi yang mengatakan dengan nafi. Allah tidak di atas. Sampai itu jadi dijadikan pujian dalam di masjid-masjid. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Akhirnya kesimpulannya, itu kan semua rumusan mereka sendiri. Kesimpulannya Allah itu enggak ada. Ya. Atau orang yang kebablasan mengatakan Allah ada, kemudian sifatnya seperti manusia. Ya. Jadi Allah di atas arsy seperti orang duduk di atas kursi umpamanya. Ada yang seperti itu. Nah, ini tidak ada dalilnya, semua dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanul Arsy, Allah bersama di atas arsy, sudah kita beriman selesai. Bagaimana kita tidak membahas? Yang penting kita beriman, dan para sahabat seperti itu selesai. Maka ketika Imam Malik ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah, ya, maka Imam Malik menundukkan kepalanya, kemudian beliau gemetar dan mengeluarkan keringat dingin, kemudian mengangkat wajahnya, mengatakan bahwasanya istiwa itu sudah kita ketahui maknanya, ya. Sedang bagaimana istiwanya Allah kita tidak mengetahui karena Allah tidak ajarkan. Dan bertanya tentang hal ini ada suatu hal yang bid'ah, karena tidak diajarkan pada zaman Nabi. Bertanya tentang zat Allah bagaimana, bagaimana, bagaimana. Mereka cukup menerima selesai. Ya. Kemudian orang itu yang nanya tentang dikeluarkan dari majlisnya Imam Malik. Ma uraka illa rajulun su'in fa akhriju. Aku tidak layak lihat kamu kecuali orang yang buruk. Keluarkan. Maka orang itu keluarkan dari majlisnya Imam Malik karena hanya menyebarkan syubhat keraguan di antara kaum muslimin. Kemudian filosof tadi yang mengatakan, yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala arsy tadi, ketika tuanya dia itu sampai menyendiri selama 40 hari bingung dengan ilmu filsafat yang dia pelajari berpuluh-puluh tahun, sampai kemudian dia mengarang sebuah buku berjudul Kehancuran Filsafat. Ya. Dia membantah filsafat, itu pun masih ada filsafat dalam diri dia. Pengaruh dari pelajaran apa tentang filsafat dalam diri dia itu masih ada, tidak bisa dia hilangkan. Seperti kata mereka, kita telah menelan racun ke dalam tubuh kita dan sudah menjalar, kita ingin mengeluarkannya enggak bisa lagi. Maka ketika meninggal dunia diriwayatkan dalam kehidupan dia, biografi dia, dia bingung bagaimana kembali yakin seperti dulu saat sebelum belajar filsafat, saat sebelum merumuskan akidah dengan cara filsafat, akhirnya ngambil Sahih Bukhari dan Muslim diletakkan di atas dadanya saat dia sakaratul maut. Dia mengatakan, yang penting saya beriman dengan apa yang ada di sini, yang penting saya beriman dengan apa yang ada di sini. Sudah bongkoan, selesai. Apa yang keraguan yang masih ada dalam jiwa ini sudah saya enggak bisa lagi atasi. Pokoknya yang apa yang dalam kitab ini saya buka dan muslim saya terima. Sampai seperti itu. Tadi ketika dia saat berkoar menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Sok yakin-yakinnya, sok betul-betulnya, ya berani-beraninya. Akhirnya dia menyesal sendiri. Enggak ada kenikmatan, enggak ada ketenangan dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu contoh saja. Ya. Dan banyak contoh-contoh. Nanti akan kita lihat ikhtiat bagaimana kita mengambil ibrah dari orang-orang yang ahlul ahwa yang tersesat. Kita akan baca kalamnya Syekhul Islam yang sangat indah di sini, halaman 13. Ya, paragraf yang pertama di sini baris yang ke 1 2 3 4 5 baris yang kelima, paragraf yang pertama itu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkatalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jima'ul furqani bainal haqqi wal batil. Ya. Muara yang bisa membedakan antara hak dan batil, wal huda wal dalal, dan membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, war rasyadi wal ghay. Rasyad adalah kecerdasan, kebijakan yang bijak, ya berpikir secara bijak, wal ghay dan ketersesatan atau melencengnya dari kebenaran. Wa tariqu sa'adati wan najati wa tariqu syaqawati wal halak, dan yang membedakan antara jalannya keberuntungan dan keselamatan dengan jalannya kecelakaan dan kebinasaan adalah ayyaj'ala ma ba'atallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, dia menjadikan apa yang Allah utus dengannya kepada rasul-rasulnya dan apa yang telah Allah turunkan dalam kitab-kitabnya huwal haqqu, dan inilah kebenaran alladzi yajibu tiba'uh, yang wajib untuk diikuti. Jadi yang membedakan antara huda dan dhalal, petunjuk dan kesesatan, jalannya keberuntungan dengan jalannya kesesatan atau jalannya kecelakaan kebinasaan, yang membedakan itu semuanya adalah dikembalikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala utuskan untuk rasul-rasulnya dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya. Itu kata Syekhul Islam. Wa bihi, dan dengannya yahsulul furqan wal huda wal ilmu wal iman, dan dengannya akan, ini mungkin dikit cekang sedikit, ada feedback ya. Dan dengannya akan terwujud al-furqan, pembeda. Seseorang bisa membedakan mana jalan yang benar. Wal huda wal dhalal, maaf, wal huda wal ilm, dan dengannya akan mendapatkan petunjuk wal ilmu, dan juga mendapatkan ilmu wal iman dan keimanan. Fa yusaddiqu bi annahu haqqun wa sidqun, maka dia membenarkan bahwasanya inilah tadi yang diturunkan oleh Allah dalam kitab-kitabnya dan apa yang Allah utuskan untuk rasul-rasulnya, ya, itu dia benarkan. Dia yakini bahwasanya itu adalah hak dan itulah yang benar. Wa ma siwahu, dan adapun yang selainnya, min kalami sa'irin nas, dari perkataan semua manusia, yu'radu alaihi, dibandingkan dengannya. Maksudnya dibandingkan, dilihat dulu dengan tadi, dengan apa yang Allah turunkan tadi. Fa in wafaqahu fahu haq, perkataan manusia dibandingkan dulu dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fa in wafaqahu, kalau sesuai, fa huwa haq, maka inilah haq. Wa in khalafahu fa huwa batil, apabila berbeda maka inilah batil. Wa illam ya'lam hal huwa wafaqahu aw khalafahu, dan kalau dia tidak tahu apakah ini sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah atau tidak sesuai, likauni dzalikal kalam mujmalan, apabila mungkin karena perkataan tersebut adalah global umum, la yu'rafu muradu sahibihi, tidak diketahui apa yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakannya, au qad urifa muradahu, atau diketahui maksudnya, walakin lam yu'raf hal ja'a ar-rasul bi tasdiqi au takdzibihi, tapi tidak diketahui apakah rasul membenarkannya atau tidak membenarkannya. Fa innahu yumsiku fala yatakallamu illa bi ilmin, dia itu diam dan dia tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Jadi di sini ada perkataan yang selain dari apa yang diturunkan oleh Allah. Dan perkataan manusia. Itu sikap kita bagaimana? Kita kembalikan kepada perkataan Allah, Al-Qur'an. Dua wahyu Allah ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kita kembalikan. Kalau itu sesuai, berarti sesuai. Kalau tidak sesuai, berarti kita katakan, ya, kalau sesuai kita katakan hak, tidak sesuai kita katakan itu adalah batil. Tapi kalau kita tidak tahu itu sesuai atau tidak sesuai, mungkin karena yang mengatakannya itu adalah, perkataannya itu adalah global, mungkin bisa dimaknai seperti ini atau dimaknai dengan makna yang lain, tidak diketahui apa maksud dari orang yang mengatakannya, atau diketahui maksudnya tapi ini dibenarkan oleh Rasulullah atau tidak, itu apa? Kita diam, jangan membicarakannya. Maka kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Kalau sudah jelas itu sesuai dengan Al-Quran, kita katakan hak. Tidak sesuai, kita katakan batil. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita diam. Itu akan lebih selamat. Wal ilmu maqama alaihi dalil, dan ilmu yang hakiki adalah maqama alaihi dalil, apa yang dalil berdiri di atasnya, yaitu yang sesuai dengan dalil. Wan nafi'u minhu, adapun yang bermanfaat dari ilmu tersebut, ya, ilmu yang bermanfaat adalah ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu adalah yang sesuai dengan dalil. Kalau tidak sesuai dengan dalil, maka itu tidak dikatakan ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam rahimahullahu taala sering mengatakan di sini dalam paragrafnya selanjutnya, man faraqat dalil dhalla sabil, barang siapa yang meninggalkan dalil maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila illa bima jaa bihi rasul, dan tidak ada dalil yang sebenarnya yang hakiki kecuali apa yang dibawa oleh Rasul. Kemudian paragraf yang terakhir dalam halaman ke-15, ini juga perkataan Syekhul Islam lagi. Ini menunjukkan bahwasanya akidah yang kita pelajari itu bukan bikinan kita, juga bukan bikinan ulama, tapi adalah mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Di sini Syekhul Islam mengatakan langsung saja, laisa li'tiqaduli, i'tiqad ini, akidah ini bukan milikku, wala liman huwa akbaru minni, dan juga bukan milik orang yang lebih besar dariku, baik besar usianya atau besar ilmunya. Balil i'tiqadu yu'khadhu 'anillahi subhanahu wa ta'ala, tapi i'tiqadu diambil dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajma' 'alaihi salaful ummah, dan yang telah disepakati oleh umat pendahulu. Yu'khadhu min kitabillah, diambil dari kitab Allah, wa min ahaditsil Bukhari wa Muslim, dan diambil dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan hadis-hadis yang dari selain Bukhari dan Muslim, minal ahaditsil ma'rufah, dari hadis-hadis yang sudah diketahui, ya, hadis-hadis yang diketahui kesahihannya atau hasannya, ada hadis-hadis yang makbul bisa diterima, hadis-hadis yang valid, wa ma tabata an salafil ummah, dan apa-apa yang telah tetap diriwayatkan dari umat-umat pendahulu, yaitu dari salaf umat ini. Jadi akidah ini yang disampaikan Syekhul Islam, yang dibantah oleh banyak orang, itu bukan akidah Syekhul Islam sendiri, juga bukan dari gurunya, tapi akidah yang diambil dari kitab dan sunnah, ya, dan juga yang diambil dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan yang selain dari Sahih Bukhari yang sudah jelas akan kesahihannya, dan juga apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama salaf. Kemudian beliau juga mengatakan paragraf selanjutnya, i'tiqadu Syafi'i radhiyallahu anhu, i'tiqadnya Imam Syafi'i. Ini perhatian, khususnya ini masyarakat Indonesia yang mati-matian mengatakan saya mazhabnya Syafi'i. Ya, yang selain Syafi'i saya tidak mau. Sebenarnya bagus. Oke, kamu mengikuti Syafi'i, ikutilah Syafi'i tapi komplit. Madhabnya Syafi'i, tapi akidahnya Ash'ari, suluknya Sufi, kemudian harokahnya Ikhwani. Ini koktail, es campur. Kalau es campur mending enak. Ini Al-Quran campuran. Emang Imam Syafi'i gak punya akidah? Imam Syafi'i gak punya suluk? Imam Syafi'i gak punya cara memperbaiki hati? Apa Imam Syafi'i cuma mengandalkan fikih aja? Mengajarkan fikih saja? Imam Syafi'i juga mengajarkan akidah, kenapa tidak diambil? Wahai orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Bahkan lebih parah lagi mengatakan, ya, mazhab Syafi'i itu yang mengajarkan tahlilan, mengajarkan 7 hari, 40 hari itu mazhab Syafi'i. Kalau yang enggak mau itu enggak mazhab Syafi'i katanya. itu sudah ngawur di atas ngawur, jahal murakkab, kebodohan yang sudah berlipat-lipat. Maka istilahnya itu ada orang jahil itu bodoh, tapi sadar kalau dia bodoh. Ada jahil murakkab itu dia bodoh, tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Itu namanya jahil murakkab. Ya, sudah bodohan yang bertumpuk-tumpuk. Mana ada Imam Syafi'i mengajarkan tahlilan? Tidak ada. Tahlil ya, tapi kalau doa tulisan annya itu loh yang enggak. Tahlilan. Salawat bagus, tapi salawatan itu. Ya. Takbir bagus, tapi takbiran. Ikhwah sekalian, ya, saya ulangi. Ini i'tikadnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana? Lihat sampai mengatakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya karena saking mengagungkannya Syekhul Islam ini Ibnu Taimiyah pada Imam Syafi'i. Jadi tidak benar Ibnu Taimiyah katanya punya akidah sendiri, hanya ngikut kepada akidah-akidahnya para salaf di antara Imam Syafi'i. Wa i'tiqadu salafil ummah dan i'tiqadnya i'tiqadu salafil Islam dan i'tiqadnya para pendahulu kaum muslimin, pendahulunya dari agama Islam ya para salaf, kamalikin seperti Imam Malik, wa Tsauri dan Imam Tsauri. Malik bin Anas Tsauri ini Sufyan Tsauri, wal Auza'i dan Imam Auza'i, wa Ibnul Mubarak Abdullah bin Mubarak, wa Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahuyah dan Ishaq bin Rahuyah. Ini ada yang baca Rahawai, ada yang baca Rahuyah. Tapi yang lebih tepat khususnya para ulama hadis membacanya Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah. Wa huwa i'tiqadul masyayikhil muqtada dan ini i'tiqadnya para masyayikh yang diikuti. Kal Fudail al-muqtada bihim yang diikuti yang jadikan teladan Kal Fudail bin Iyad seperti Fudail bin Iyad wa Abi Sulaiman ad-Darani dan Abi Sulaiman ad-Darani wa Sahal bin Abdullah Tusturi dan Sahal bin Abdullah Tusturi wa ghairun dan yang lainnya fa innahu laisa baina haula'i ammah wa amtalihim niza'un fi usuluddin. Fa innahu sungguhnya tidak ada, laisa tidak ada baina haula'i a'immah di antara imam-imam ini. Wa amsalihim dan yang seperti mereka itu niza'un, ya, pertentangan fi usuliddin dalam dasar-dasar agama, yaitu dalam masalah akidah itu enggak ada perbedaan, semuanya sama. Wa kadzalika Abu Hanifah, demikian juga Abu Hanifah rahimahullah rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah diberikan kepadanya. Fa innal i'tiqada tsabita anhu fi tauhid wal qadar. Adapun maka sesungguhnya i'tikad yang sabit, yang tetap, yang jelas, yang kokoh fi tauhid anhu dari Imam Abu Hanifah fi tauhid dalam masalah tauhid wal qadar dan masalah qadar. Kenapa di ya, masalah qadar sebenarnya masalah tauhid juga, tapi disendirikan di sini karena terjadi perdebatan hebat antara ahlu sunnah dengan orang-orang qadariyah dan juga orang-orang jabriyah. Ini ada qadariyah, jabriyah, mu'tazilah dan seterusnya. Ini yang kelompok-kelompok keluar dari akidah salaf, punya akidah sendiri dalam masalah tauhid dan qadar. Yes, sekilas saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk ini semuanya dengan takdir, ya, dengan takdir. Orang Qadariyah mengatakan takdir itu enggak ada. Ya. Kalau orang Jabriyah mengatakan ya manusia itu semuanya ya digerakkan oleh Allah. Ya. Seperti kalau daun kering ditiup angin seperti itu aja, enggak punya kehendak sama sekali. Maka gerakan-gerakan tangan manusia ini gerakannya Allah. Ucapannya juga ucapan yang gerakan Allah semua. Jadi manusia dipaksa. Jadi kan ini terlalu berani mengatakan Allah tidak mentakdirkan. Jadi manusia itu berkehendak dengan sendirinya. Atau Jabriyah mengatakan manusia itu dipaksa. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak. Manusia itu diberi kehendak dan diberi kekuatan. Tapi itu semuanya adalah bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah qadar, ini juga masalah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan yang lain. Maka di sini disebutkan wal qadari wa nahwi dzalika dan yang semacamnya. Itu muwafiqun li'tiqadi haula. sesuai dengan etikatnya mereka. Imam Abu Hanifah sama etikatnya dengan ijtihad Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Auza'i, Sufyan al-Thawri, dan Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak, Syah bin Bahuya, dan yang lain, Fudail bin Iyad, Abu Sulaiman Tarani, semuanya sama. Wa'tiqadu haula, dan etikatnya mereka, huwa makana alaihi sahabah, yaitu etikatnya yang para sahabat di atasnya, wattabi'un, dan yang mengikutinya, lahum, para sahabat, mengikuti para sahabat bi'ihsan dengan cara yang baik. Jadi itulah akidahnya para sahabat, dan akidahnya orang-orang mengikuti sahabat dengan baik. Wa huwa ma nataqa bihil kitab wa sunnah, ma nataqa bihil kitab wa sunnah, dan inilah yang disebutkan oleh kitab dan sunnah. Jadi akidahnya para salaf itu akidah dari Al-Quran dan sunnah, dan kemudian dirumuskan oleh mereka dan diikuti oleh orang-orang mereka, orang-orang setelah mereka. Jadi ma'asyar muslimin, yang pertama, karena sandaran akidah ini adalah kepada kitab dan sunnah. Tsanian, halaman ke-17, paragraf yang kedua. Yang kedua, poin kedua, kenapa akidah salaf ini solid, kokoh, teguh. I'tiqaduhum ay salaf rahimahumullah anna al-kitaba wa sunnata mustamilani ala muttaqadil haqq la naqsa fihima bi ayyi wajhin minal wujuh. I'tiqaduhum, i'tiqad mereka, yaitu para salaf, ay salaf, yaitu para salaf, semoga Allah merahmati mereka, anna al-kitaba wa sunnah, dunia kitab dan sunnah, itu mustamilani, menyeluruh, mengandung semua, alal mu'taqadil haq, etikat yang benar, la naqsa fihima, tidak ada kekurangan dalam keduanya, bi ayyi wajhin minal wujuh, dari segala segi. Jadi sudah, akidah, semua akidah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang mengikutinya, dia akan sempurna akidahnya. Ya, maka karena itu sudah sempurna, tidak perlu tambah-tambah lagi. Dan jangan sampai ada keyakinan sedikit pun masih ada yang kurang, masih ada yang kurang pas, masih ada yang kurang lengkap, masih ada yang enggak cocok. Jangan sampai seperti itu. Atau mengatakan masih ada yang belum dijelaskan, atau yang lebih parah lagi, seolah-olah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih menyembunyikan risalah, ada hal yang belum disampaikan Rasulullah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah sudah komplit dalam menerangkan masalah akidah. Maka ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dan taufiknya diberikan kepada kita sehingga kita begitu nyaman ketika mempelajari akidah. Cukup apa yang dari Al-Qur'an dan Sunnah kita pelajari, akidah akan sempurna. Dalam paragraf selanjutnya, fal kitab wa sunnah, kitab dan sunnah, yubayyinu fihima kullu ma yahtaju ilaihin nas, menerangkan, ya, yubayyanu, ya maaf, yubayyanu, buyina, ya, buyina, dijelaskan. Adapun kitab dan sunnah itu dijelaskan di dalam keduanya setiap apa yang dibutuhkan manusia, mimma yata'allaku bil i'tiqad, yang berkaitan dengan i'tiqad, akidah, wa ma yata'allaku bil ibadah, dan apa-apa yang berkaitan dengan ibadah, wa ma yata'allaku bil mu'amalah, dan apa yang berkaitan dengan mu'amalah, wal akhlaqi, dan akhlak, was suluk, dan juga tingkah laku, bal kama, ini suluk ini sebenarnya tingkah laku, atau bisa dimaknai ibadah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kama fil hadis sahih, bahkan seperti apa yang ada dalam hadis yang sahih, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum. sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali sudah menjadi kewajiban atasnya untuk menunjukkan umatnya kebaikan yang mereka ketahui untuk mereka, dan telah memperingatkan keburukan yang mereka ketahui untuk mereka. Artinya tidak ada seorang nabi pun kecuali apabila dia tahu ada kebaikan untuk umatnya, ya, kecuali pasti akan mengajarkannya. Dan tidak ada seorang nabi pun mengetahui ada hal yang buruk terhadap umatnya kecuali sudah memperingatkannya dia. Maka tidak ada sesuatu lagi yang tersisa pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebaikan sudah beliau jelaskan, dan semua keburukan telah beliau peringatkan. Jangan mencari-cari lagi yang selain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk dalam masalah akidah ini. Jadi sudah jelaskan ini kitab dan sunnah itu. Di situ ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada suluk, semuanya komplit. Ya. Maka akidah dia ambil dari kitab dan sunnah. Kemudian jangan mengambil dari yang lain, karena semuanya sudah komplit. Maka keluar dari Al-Quran dan sunnah berarti seperti Al-Quran sunnah ini belum komplit, masih kurang. Dan pasti akan keliru, karena yang selain dari Al-Quran dan Sunnah, ya, itu adalah, kalau mengambil dari selain Al-Quran dan Sunnah, berarti itu adalah yang ada hanyalah kesesatan. Dalam halaman 19, paragraf terakhir, ini ada asar dari Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, halaman 19 paragraf terakhir. Tatkala disebutkan, ya, sebelumnya ada keterangan bahwasanya semua perkara-perkara yang detail itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW sampai dalam tata cara berwudu, tata cara taharah, tata cara dalam masalah adab, juga dalam masalah muamalah. Muamalah jual beli, utang piutang, sewa menyewa, sampai dalam qada'ul hajah, dalam seorang buang air itu kan diajarkan oleh Rasulullah, ya enggak? Ada adabnya enggak? Dari doanya, kemudian menghadapnya, kemudian cara membersihkannya, hukum-hukumnya ada dijelaskan oleh Rasulullah secara detail. Bagaimana mungkin menjelaskan hal-hal seperti itu kemudian meninggalkan masalah akidah? Kok kemudian mengambil akidah dari yang selain Rasulullah? Itu mustahil. Ya. Maka di sini halaman 19 paragraf terakhir, ini dinukil asar dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Muhalun, suatu hal yang mustahil, ayyakunan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana lil ummati, menjelaskan kepada umat kulla syai'in, setiap suatu, hatta al-khira'ah, sampai khira'ah. Apa makna khira'ah? Khira'ah adalah adab dalam buang air. Khira'ah. Mustahil Nabi SAW sudah menjelaskan kepada umat ini segala sesuatu sampai dalam masalah buang air. Wala yakunu bayyana lahumut tauhid, kemudian tidak menjelaskan tentang tauhid, tidak menjelaskan tentang akidah. Ini suatu hal yang mustahil. Wong akidah jelas lebih penting, dan itu adalah asas, itu adalah asal. Tidak akan luput dari diri Nabi SAW. Maka kita yakini, ya, semuanya, ya, semuanya adalah sudah komplit dari Al-Quran dan Sunnah ini. Tidak perlu kita mengambil dari yang lain. Dan ini asarnya dari Salman Al-Farisi, sudah jelas. Allamakum, ada seorang Yahudi bertanya, Allamakum nabiyum kulla syai'in hatta al-khira'ah, apakah nabimu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam cara buang air? Maka disebutkan, iya, nabi kami mengajarkan agar ketika buang air tidak istinja dengan tangan kanan, dan tidak istijmar dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan menggunakan tulang. Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Maka jelas masalah tauhid beliau akan lebih mengajarkan lagi, lebih mementingkan lagi. Maka dalam masalah akidah kita jangan mengambil dari yang lain, Al-Quran dan Sunnah semuanya sudah terkandung di situ. Kemudian yang ketiga, halaman ke-20, salisan, yang paragraf yang ke-2. Salisan, hal yang ketiga, faktor yang ketiga akan sahabatnya akidah salaf ini, min asbabi sabatil aqidah fi nufusi ahliha, di antara sebab-sebab teguhnya akidah dalam jiwa-jiwa orang yang meyakininya adalah an ahlas sunnati anna ahla sunnati binaan ala masabaqa faqad istaqarra fi nufusihim annahum fi hali wuqui ayyi nizain aw khilafin aw nahwi dhalika la yu'awwiluna ala shay' wa la yarji'una ila shay'in illa ila kitabillahi wa sunnati nabiyyih. Sesungguhnya ahlu sunnah binaan ala masabaq, ya, berdasarkan kepada apa yang telah lalu, dari dua poin bahwasanya akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian Al-Quran dan Sunnah sudah mencakup segalanya, ya. Berdasarkan hal tersebut, istaqarra fi nufusihim, ya, tetap dalam hati-hati mereka, annahum fi hali wuku'in, fi wuku'i ayyiniza, bahwasanya mereka pada saat, hal pada saat wuku'i terjadi, ayyiniza, perselisihan, au khilaf, perbedaan pendapat, au nahwi dalik atau yang semacamnya, la yu'awwiluna ala syai', mereka tidak mengambilkannya kepada, tidak mengembalikan hal tersebut kepada suatu pun, wala yarji'una ila syai'in, dan tidak kembali kepada suatu pun, illa ila kitabillah, kecuali kepada kitab Allah, wa sunnati nabi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka ya'lamuna, mengetahui ilmal yaqin, dengan ilmu yang yakin, annan niza'a, sesungguhnya perselisihan, wal khilafa, dan perbedaan pendapat, wa nahwa dhalik, dan yang semisalnya, la yatimu halluhu, tidak akan, la yatimu, tidak akan sempurna, halluhu, penyelesaiannya, waraful iskali, dan mengangkat iskalnya, yaitu mengangkat hal-hal yang sulit, fihi, illa kecuali bil i'timad fi, di dalamnya illa kecuali bil i'timad, dengan menyandarkan ala kitabillahi wa sunnati nabiyyi, kepada kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pada saat terjadi khilaf, perbedaan pendapat, mereka tidak merujuk kecuali kepada kitab dan sunnah, dan mereka meyakini ilmul yaqin, dengan seyakin-yakinnya bahwasannya tidak ada yang mengangkat perbedaan pendapat, mengangkat khilaf ini, dan tidak ada yang menyelesaikan semua perbedaan atau pertengkaran, perdebatan, perbedaan pendapat ini kecuali dengan menyandarkan kepada kitab dan sunnah nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Apabila kalian bertentangan, berbeda pendapat dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, dan itulah sebagus-bagus pengembalian. Ikhwah sekalian, di sini apabila kita berbeda pendapat, kita diperintah untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim. Kembalikan kepada Rasulnya, ini dibagi menjadi dua. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, ia langsung bertanya kepada Nabi SAW. Tapi setelah beliau meninggal dunia, dikembalikan kepada sunnah-sunnah peninggalan Rasulullah SAW. Kita baca yang keempat, yaitu halaman 22. Maka ikhwah sekalian, ya, kalau ada perbedaan pendapat, harus kembalikan kepada kitab dan sunnah. Yang keempat, halaman 22 di sini, Faktor keempat, rabi'an, ya, paragraf yang kedua ya. Rabi'an, faktor yang keempat, salamatu fitratihim. Ya. Keselamatan fitrah mereka. Wal fitratu ni'matun minallahi azza wa jalla, dan fitrah adalah kenikmatan dari Allah azza wa jalla, wa minnatun minhu tabaraka wa ta'ala, dan merupakan anugerah darinya tabaraka wa ta'ala ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Wa huwa, dan Allah jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi, tafaddala, telah memberikan anugerah ala ibadihi kepada hamba-hambanya, wa manna, dan juga memberikan karunia alaihim terhadap mereka, bi an khalaqahum jami'ahum, Allah menciptakan mereka semuanya alal fitrah, di atas fitrah. Ya. Ini fitrah, pembawaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Kama qala Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, ayu nasiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, ayu majisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Jadi setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah yang lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian orang tuanya, keluarganya, atau lingkungannya yang menjadikan bayi tersebut Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau apapun. Dia belajar dari lingkungan sekitarnya, mengikuti lingkungan sekitarnya, keluarganya, dan yang lainnya, masyarakat, dan yang lainnya, yang mengikutinya dan meninggalkan fitrah tersebut. Juga, dalam paragraf-paragraf selanjutnya, ini ada hadis qudsi, bahwasannya yang memelencengkan manusia dari fitrahnya itu juga godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum." Aku ciptakan hamba-hambaku itu hunafa, dalam keadaan lurus semuanya. "Wa innahum atathumus syayatin." Dan sungguhnya datang kepada mereka syaitan-syaitan, "Fajtalathum 'an dinihim." Yang dinihim, yang syaitan itu mengalihkan mereka dari agama mereka. Sebenarnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, lurus, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian disesatkan oleh syaitan. Nah, apa ini contohnya kok akidah salaf sesuai dengan fitrah? Ya, sesuai dengan pembawaan kita. Jadi akidah salaf ini menjaga fitrah kita untuk terus lurus. Khususnya adalah fitrah kita berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas kita, itu fitrah kita, pembawaan kita. Ya, maka akidah salaf ketika Allah menyatakan tadi Ar-Rahmanul Arsy-Tawa, kemudian Allah dinyatakan Allah berada di atas, Allah menyatakan amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari murkanya Allah yang berada di atas langit? Ya, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah, kepada Allah naiklah perkataan-perkataan yang baik, zikirnya manusia, doanya manusia, ucapan-ucapan baik, ibadahnya manusia naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas. Fitrah kita, pembawaan kita, nurani kita itu mengatakan Allah berada di atas kita. Tapi kalau filsafat tidak, akidah yang lain tidak, akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, yang lain tidak mau mengakui hal tersebut. Coba kita ikhwah sekalian, kalau berdoa itu kita mintanya seperti ini atau seperti ini? Minta kepada Allah yang ada di atas. Sekarang kalau yang mengatakan Allah di mana-mana, kenapa doanya menengadah ke atas? Gak perlu dong mengadah ke atas seperti ini. Minta kepada Allah yang maha tinggi di atas kita. Itu fitrah kita. Sampai pada zaman Nabi dalam hadis riwayat Muslim, hadis Muawiyah bin Hakam bin Haidah radhiyallahu ta'ala, ketika beliau baru masuk Islam, beliau sholat, kemudian berbicara, diingatkan dan diajar Rasulullah SAW dengan cara yang sangat lembut, sampai beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan seorang pengajar pun yang lebih baik daripada Rasulullah. Dia tidak memarahiku, tidak membentakku, dan tidak mengusirku. Tapi mengatakan sholat, ini adalah sholat, tidak pantas dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tahmid, tahmid, tahlil dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah kemudian menggunakan kesempatannya untuk bertanya beberapa hal. Dia menanyakan yang pertama, kaumku itu melakukan tatoyur, bagaimana? Rasul mengatakan, kamu jangan tatoyur seperti mereka. Tatoyur itu menganggap kejadian-kejadian benda mati itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan. Kayak kita ya, dengar perenjak, oh burung perenjak ini, oh akan-akan datang tamu. Dengar kokok ayam tengah malam, akan ada yang mati di kampung ini. Macam-macam, tatoyur, keluar lihat ular melintas, oh ini tanda bahaya, jangan terus jalan, melihat iring-iringan jenazah itu itu tatoyur ya. Kata Nabi, jangan tatoyur seperti mereka. Kemudian sekalian ada di antara pertanyaannya adalah, dia mengatakan, aku mempunyai seorang budak perempuan yang aku tugasi dia untuk mengembalakan domba-dombaku, tapi pada suatu hari ada serigala yang makan dombaku, maka aku marah seperti sebagaimana manusia bisa marah. Aku tampar budak perempuan tersebut. Sekarang saya menyesal. Saya ingin memerdekakan dia sebagai penebus kesalahanku itu. Nabi SAW panggil budak perempuan tersebut. Nabi tes dengan dua hal. Ya, tes dengan dua hal yang menunjukkan keimanan wanita budak ini. Yang pertama adalah pertanyaan Ainallah, di manakah Allah? Allah di mana? Maka dia menjawab, fis sama, di atas langit. Seraya dia mendongakkan wajahnya ke atas. Kemudian pertanyaan yang kedua, man ana, siapa saya? Dia menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Nabi mengatakan, iktikha fa innaha mu'minah, merdekakanlah wanita ini, sungguhnya dia adalah wanita yang mu'minah. Dengan dites dengan dua hal. Sekarang yang kiai yang sudah jaduk aja, istilah mereka kiai yang sudah mentok ilmunya dalam sakti mandraguna, ditanya Ainallah, di mana Allah, ngawur jawabnya. Kalau masih sabar, dia akan jawab dengan jawaban yang ngawur. Tapi kalau enggak sabar, kita akan ditampar sama dia. Lancang kamu sama Allah, tanya Allah di mana. Nabi ngetes keimanan sahabat wanita ini dengan pertanyaan Ainallah. Ya. Nah, itu fitrah kita ma'asyara muslimin. Kita itu mengakui semua orang loh ya, semua orang sampai yang kafir pun, sampai Ibnu Qayyim itu mengatakan di antara dalil-dalil Allah berada di atas, di antaranya dalil fitrah itu sampai hewan-hewan dalam kisahnya Nabi Sulaiman itu mengakui Allah itu ada di atas. Ya, maka kita kenapa rukuk merendah kepada Allah? Kenapa kita sujud merendah kepada Allah yang ada di atas kita? Kita merasa diawasi oleh Allah itu merasa diawasi dari atas atau dari bawah? Itu fitrah kita, itu yang diajarkan dalam akidah salaf, Allah berada di atas. Tapi kalau filsafat dan akidah-akidah yang selain akidah salaf tidak mengajarkan seperti ini. Maka ada Al-Fakhrul Razi, salah seorang filosof, dia itu menjelaskan dalam majelisnya, waktu itu orang-orang sedang gandrungnya dengan ilmu filsafat, jadi majelisnya ramai orang belajar. Sampai saat itu dikatakan tidak akan menjadi orang mujtahid kecuali sudah belajar tentang filsafat. Dia menjelaskan bahwasanya tentang keberadaan Allah, yang intinya Allah itu tidak di mana, tidak Allah tidak berada di atas arsy, Allah tidak bisa dikatakan Allah di atas, tidak boleh, kata dia, dengan berbagai macam argumentasi. Orang semuanya ngikut. Ada salah seorang bernama Abu'l-Ala Al-Hamadani. Dia mengatakan, ya Syekh, tinggalkan semua argumentasimu ini. Tanya kepada nuranimu. Dan bagaimana kita menolak nurani dalam diri jiwa kita. Gejolak dalam jiwa kita, bahwasanya Allah berada di atas kita. Bagaimana cara menolaknya? Ini sudah enggak bisa ditahan. Allah itu berada di atas kita. Ini filosof ini, ya waktu itu dikatakan ulama. Dia mengangkat kepalanya, mengangkat kedua tangan di atas kepalanya dan turun dari mimbar mengatakan hayyaranil hamadani, hayyaranil hamadani. Aku dibuat bingung dengan pertanyaan Hamadani ini, enggak bisa jawab. Maka yang sesuai dengan fitrah adalah akidahnya salaf ini. Maka antum enak mana ketika sholat meyakini Allah berada di atas dengan meyakini Allah di mana-mana, sampai di bawah karpet kita atau di tempat-tempat kotor itu ada Allah, mana yang lebih khusyuk? Kita berdoa Allah berada di atas kita dengan berdoa dengan kita tidak tahu di mana Allah, mana yang lebih khusyuk? Ketika kita munajat, ketika kita berzikir, mana yang lebih nikmat? Maka akidah salaf ini ikhwas kalian sesuai dengan fitrahnya manusia, karena sumbernya sama. Yang menciptakan manusia adalah Allah, yang menurunkan syariat juga Allah, dan yang mengajarkan akidah ini juga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang mengambil dari selain Allah, ya akhirnya tidak akan sama dengan fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk manusia. Yang keempat, salamatul fitrah. Jadi akidah salaf itu menjaga dan menguatkan fitrah asalnya pembawaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia. Yang kelima, itu halaman 24. Ya, halaman 24. Khamisan, yang kelima, sihhatu uqulihim. Ya. Sehatnya akal mereka, yaitu para salaf yang menukil kepada kita akidah yang benar ini. Fa ahlu sunnati wal jamaah, maka adapun ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ahsanun nasi uqulan, manusia yang akalnya paling baik. Wa aslamuhum ra'yan, dan paling selamat dalam ra'yunya, dalam pendapatnya. Wa fikran, dan dalam pemikirannya. Wa manhajan, dan dalam metodenya. Lahum uqulun rajihah, mereka mempunyai akal-akal yang menang. Laisa fiha ghuluwun, dalam akal tersebut tidak ada berlebih-lebih. Au jafa'un, atau menyepelekan. Kama huwa sya'nu fi ghairihim, seperti keadaan ya yang terlalu berlebihan atau terlalu menyepelekan, itu seperti keadaan yang selain ahlu sunnah, yaitu ahlul ahwa dan bid'ah. Ya, jadi akalnya sehat. Akalnya sehat dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Yaitu, tadi kalau Al-Quran mengatakan seperti ini diikuti, sunnah mengatakan seperti ini diikuti, dalam masalah akidah diikuti, dalam masalah sifat Allah diikuti, selesai. Ya. Selalu semboyannya adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami tentang asma dan sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak ada yang menyamainya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini ya, ketika meyakini akan zat Allah, sifat-sifat Allah itu disertai dengan keyakinan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kemudian tetap meyakini Allah mempunyai sifat-sifat, di antaranya sifat mendengar dan sifat melihat. Ya. Maka kalau seperti ini kan seimbang dan sehat dalam pemahamannya. Adapun ahlul ahwa dan orang-orang mengambil akidah dari selain akidahnya salaf. Bagaimana dalam akidah salaf, Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah itu mempunyai tangan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Orang Yahudi mengatakan kedua tangan Allah terbelenggu. Maknanya adalah orang Yahudi itu mengatakan Allah pelit. Ini orang Yahudi itu lancang kepada Allah. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang akan terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani, akan tapi kedua tangan Allah itulah lapang. Ya, terbuka. Jadi Allah menyatakan mempunyai tangan. Beriman enggak kita? Hah? Beriman? Beriman. Yang tahu tentang diri Allah siapa? Kita atau Allah? Allah. Allah mengajarkan seperti itu, ya kita beriman. Tapi ketika beriman, apa kita mengatakan tangan Allah seperti tangan kita? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ada rambutnya, ada yang enggak. Ada pori-porinya dan sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangannya manusia. Tidak seperti tangannya makhluk. Dan tidak ada yang menyamai dengan tangannya Allah. Karena tangannya Allah sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menolak mengatakan Allah tidak punya tangan. Enggak. Tetap meyakini. Tapi ketika meyakini, ya, meyakini tidak menyerupakan dengan makhluknya. Nah, kalau orang yang tidak berkeyakinan dengan akidah salaf, ini ngawur. Ada yang nufat, yaitu orang-orang menolak semua sifat Allah. Menolak sifat Allah itu mengatakan, ya Allah gak punya tangan. Allah gak punya tangan. Nah, terus berarti kamu menolak Quran? Enggak, saya gak menolak Quran. Itu betul Quran katanya. Nah, maknanya apa? Ya maknanya, ya mungkin kekuasaan Allah. Jadi yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu maknanya kekuasaan Allah katanya. Kekuasaan Allah. Oh ya. Berarti oke, okay, masuk akal. Tapi kalau ada ayat yang lain mengatakan Allah menyatakan seperti tadi, bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbuka lapang. Atau dalam ayat yang lain Allah menciptakan Nabi Adam, khalaqtu biyadaya, aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku. Dua tangan. Gimana kamu maknai? Maka dia bingung. Masa dua kekuatan atau dua kekuasaan? Allah menciptakan Adam dengan dua kekuasaan. Kekuasaan apa dan kekuasaan apa? Ya, kekuasaan Allah ya satu, kekuasaan yang mutlak. Ini kok dua kekuasaan? Akhirnya enggak bisa. Ini enggak masuk akal. Iya kan? Atau yang sebaliknya mengatakan tangan Allah seperti tangannya makhluk. Ya jelas, tangannya makhluk nanti akhirnya ya butuh darah, butuh gizi, butuh urat-urat dan yang lain. Enggak masuk akal lagi. Paling masuk akal ya akidahnya salaf. Sudah kita beriman. Bagaimana tangannya Allah kita tidak tahu. Yang penting itu tangan yang mulia seperti kemuliaan Allah. Kemudian tidak berbeda-beda. Kalau ahlu sunnah meyakini zat Allah, ya Allah itu kan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, iya kan? Maha hidup. Itu kalau orang, saya ulangi, orang ahlu bid'ah itu mereka enggak mau meyakini, orang-orang nufat, orang-orang mengingkari sifat-sifat Allah itu ketika mengatakan Allah enggak punya tangan. Ya. Jadi menolak Al-Quran ini, mereka mengatakan kalau kita yakini Allah punya tangan, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan ini gak boleh katanya. Berarti ini bukan tangan, Allah gak punya tangan katanya. Langsung diingkari ayat tersebut. Nah, karena berat untuk mengingkari ayat, ya sudah ayatnya terus diyakini, tapi maknanya aja yang dirubah, gitu kan. Padahal kalau dia meyakini ayat, meyakini sifat-sifat Allah yang lain, ya akhirnya sama. Kita tanya, bukankah Allah hidup? Maha hidup. Iya, Allah punya sifat al-hayah, yaitu maha hidup. Lah, manusia juga hidup. Iya. Berarti kamu menyamakan Allah dengan manusia dong. Enggak bisa jawab ya. Seharusnya kan enak. Kalau ahlu sunnah itu ya sama, kaidahnya sama. Allah hidup. Manusia juga hidup. Tapi kan kehidupan Allah gak sama dengan kehidupan manusia. Ya kan? Kehidupan Allah maha sempurna. Allah maha menjaga. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah tidak mengantuk. Allah tidak tidur. Dan Allah tidak akan mati. Tapi manusia dalam kehidupannya, ya, itu hidupnya ya kadang capek. Kadang payah. Kadang tidur, kadang taklim juga tidur. Butuh makan, butuh minum dan yang lain. Itu kan penuh dengan kekurangan. Maka betul Allah hidup, manusia hidup. Tapi kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan manusia. Sifat-sifat yang lain sama, tangan Allah. Dalam al-sunnah sama. Allah menyatakan Allah punya tangan, ya kita yakini Allah punya tangan. Tapi kan Kemudian manusia punya tangan, manusia juga punya tangan. Tapi tangan Allah enggak sama dengan tangannya makhluk, tangannya manusia. Tangannya Allah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tangannya manusia penuh dengan kekurangan. Jadi dalam segala hal selalu masuk akal dan satu kaidahnya. Kalau ahlul bid'ah tidak. Ya, dalam masalah kalam juga ketika dibantah mereka itu lari ke sana kemari dan timbangannya itu selalu ganda, enggak pas. Rumusnya itu enggak pas orang ahlul bid'ah. Maka inilah ahlu sunnah wal jamaah mengembalikan pengemahaman dan juga mengembalikan akidahnya pada salaf itu adalah yang benar, dan ini akalnya adalah akal sehat, bersandar kepada akal sehat. Selanjutnya ikhwas sekalian, ya, yang ke 6 halaman 27, ya, min asbab sabati aqidatin fi nufusihim salamatuha wa salamatuha, dan di antara sebab tentang kokohnya akidah mereka, akidah salaf dalam hati-hati mereka dan selamatnya akidah tersebut adalah anna nufus ahli sunnati tma'annat bi hadhihi al-aqidah ghayatat tumaninah. Jiwa-jiwa ahli sunnah itu tenang dengan akidah ini dengan setenang-tenangnya. Artinya ketika semakin mempelajari akidah salaf itu semakin tenang, ya, semakin mantap, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jarang sekali, sangat jarang sekali kemudian orang yang mengetahui akidah salaf ini kemudian kok meninggalkannya. Belum ada sejarah. Mari kita lihat dalam halaman 28 paragraf terakhir. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma ahlus sunnati wal hadithi fama yu'lamu ahadun min ulama'ihim wala salihi amatihim raja'a qattu an qawlihi wa i'tiqadihi. Adapun ahlus sunnah dan ahlul hadis, ma tidak diketahui seorang pun dari ulama-ulama mereka, ulama ahlus sunnah dan juga orang-orang awam tapi yang saleh, itu kemudian mereka keluar dari perkataannya dan keluar dari i'tiqadnya. Balhum a'zamun nasi sabran 'ala dzalik, bahkan mereka ahlus sunnah itu yang paling sabar berpegangan dengan akidah tersebut. Wa inim tuhinu, meskipun mereka diuji bi anwa'il mihan, dengan berbagai ujian. Wa futinu bi anwa'il fitan, dan difitnah dengan berbagai macam fitnah. Wa hadhi halul anbiya, dan inilah keadaan para nabi. Wa atba'ihim, dan pengikut para nabi. Minal mutaqaddimin, dari orang-orang yang terdahulu. Ya. Kenapa? Karena semakin pelajari semakin yakin. Enggak ada dari ulama ahlus sunnah kok kemudian keluar dari ahlus sunnah. Enggak ada orang yang pelajari akidah salaf dari pendahulu kita kok kemudian tarojuk, udah tobat dari akidah salaf. Enggak ada. Mereka semakin yakin dan semakin tenang, dan itu yang diajarkan kepada umat. Dan orang-orang awam yang soleh sama. Ya, karena ini yang pas dan selalu semakin tenang. Ikhwah sekalian rahimakumullah, masih ada berapa hal sebenarnya tapi waktunya enggak mencukupi. Paling tidak ikhwah sekalian, tadi poin-poin secara global sudah kita baca. Mengapa akidah salaf ini adalah kokoh, teguh dan terus solid dan eksis sampai nanti hari kiamat. Di antaranya faktor-faktornya adalah yang sudah kita bahas, sebagian hanya kita baca poinnya dan sebagian telah kita bahas penjelasannya dengan ringkas, dan saya mohon maaf tidak bisa terselesaikan semuanya karena waktunya yang tidak memungkinkan. Semoga apa yang telah kita bahas ini, yang pertama, semakin memantapkan kita kepada akidah salaf yang selama ini kita pelajari, dan juga kalau ada faedahnya, manfaatnya, bisa kita ambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.